Pendidikan Kemdikbud mempersembahkan media audio pendidikan anak usia dini. Hai kawanku semua, janganlah lupa belajar. Bersama kita bergembira, tak lupa selalu berdoa. Bermain bersama-sama, tunjukkan kreativitasmu semua. Ayo kawan berkumpul, bermain bersama. Asik bermain sambil belajar. Anak-anak, apa kabar? Siapa yang mau mendengarkan cerita? Hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal alat komunikasi telepon melalui cerita. Nah, setelah selesai ceritanya, nanti Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Baiklah anak-anak, duduk yang tenang dan dengarkan cerita berjudul Telepon Rindu untuk Ayah. Di sore hari yang cerah, Mila, seorang gadis kecil yang biasanya lincah dan periang, duduk termenung di depan rumahnya. Wajahnya terlihat murung. Biasanya saat sore hari, Mila selalu menyiram bunga di depan rumahnya sambil bersenandung. Sesekali terdengar ia menghela nafas sambil mengeluh. Apa yang terjadi? Ayah belum pulang juga. Aku kangen. Mila sangat rindu pada ayahnya. Sudah seminggu, ayahnya bekerja di luar kota. Biasanya setiap sore hari sepulang dari kantor, ayah selalu mengajak Mila bercanda sambil duduk di ayunan kayu yang ada di halaman rumahnya. Ibu Mila berusaha menghiburnya. Tapi ternyata belum cukup untuk mengobati kerinduannya pada ayah. Mila kangen ayah. Mila ingin bercanda sama ayah. Mila, ibu tahu bagaimana cara mengobati kangen kamu sama ayah? Bagaimana caranya, Bu? Kita telpon ayahmu saja. Pasti ayah juga senang kalau kamu menelponnya. Anak-anak, senyum Mila pun langsung terkembang. Mila sangat senang diizinkan ibunya untuk menelpon ayahnya. Ia ingat ayahnya pernah mengajarkan bagaimana caranya menelpon. Dengan bersemangat, ia menekan tombol-tombol telepon untuk menghubungi ayahnya di luar kota. Halo. Halo, ayah, ini Mila. Hey, anak ayah yang cantik. Apa kabar, nak? Ayah kangen dengar suara kamu. Mila juga kangen. Ayah, cepet pulang. Jangan cemberut dong. 2 hari lagi ayah sudah pulang. Kamu punya cerita apa untuk ayah? Mila pun dengan riang gembira bercerita melalui telepon. Semua yang ia kerjakan bersama ibunya di rumah dan kejadian lucu di sekolah diceritakan pada ayahnya. Mila sangat senang, rindu kepada ayahnya yang sedang bekerja di luar kota bisa terobati dengan mendengar suaranya melalui telepon. Wajahnya pun kembali ceria. Nah anak-anak, bagaimana cerita tadi? Menarik bukan? Ternyata, walaupun ayah Mila jauh di luar kota, Mila tetap bisa berbicara langsung dengan ayahnya melalui telepon. ia bisa berbagi cerita dan mengobati rindunya kepada ayah. Anak-anakku, siapa yang pernah berbicara melalui telepon? Wah, banyak juga ya. Sekarang dengarkan pertanyaan ibu. Siapa nama gadis kecil dalam cerita tadi? Mila. Ya, kalian pintar. Tapi, mengapa Mila bersedih? Mila rindu kepada ayahnya. Iya, benar sekali. Mila bersedih karena rindu pada ayahnya. Lalu, bagaimana cara Mila bisa mengobati rindunya pada ayah? Menelpon ayahnya. Wah, kalian pintar semuanya. Kalau begitu, sebagai hadiah untuk kalian, kita akan bermain pesan berantai. Bagaimana caranya ya? Anak-anak, sekarang ayo semuanya berdiri. Bagilah menjadi dua kelompok dan berdirilah berderet ke belakang. Ibu Bapak Guru akan membantu kalian. Nah, sekarang dengarkan baik-baik dan ikuti aturan permainannya. Nanti, Ibu Bapak Guru akan membisikkan satu atau dua kata kepada anak yang berdiri paling depan dari tiap kelompok. Setelah mendengar suara peluit panjang seperti ini, itu artinya anak paling depan yang telah mendapat bisikan kata dari ibu bapak guru, mulai membisikkan kata-kata itu kepada teman di belakangnya, dan seterusnya secara berantai sampai anak yang berdiri paling belakang. Kalian mengerti? Selanjutnya, anak yang berdiri paling belakang harus mengatakan dengan suara lantang kata-kata yang dibisikkan temannya. Kelompok yang lebih dahulu menyampaikan kata-kata dengan benar menjadi pemenangnya. Kelompok ini kemudian boleh melompat lebih dulu melewati balok kayu atau tanda lingkaran yang telah disediakan ibu bapak guru kalian. Ibu bapak guru dapat mulai menata balok atau membuat tanda lingkaran yang akan dilompati anak-anak. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu aturan permainan pesan berantai ini, bukan? Ayo kita mulai permainannya. Ibu bapak guru, silakan mulai membisikkan satu atau dua kata kepada anak dari masing-masing kelompok yang berdiri paling depan. Nah, anak paling depan sudah dibisikkan kata-kata dari guru. Diingat-ingat ya, dan siap membisikkan kepada teman di belakangnya. Anak-anak, senang dengan permainan pesan berantai tadi? Tepuk tangan semuanya! Nah, kalian dapat mencoba untuk memainkannya kembali dengan teman-teman di rumah. Pilihlah kata-kata yang pendek dan bisikan kepada teman kalian. Sampai di sini Ibu menemani kalian. Lain waktu, kita akan berjumpa kembali dalam cerita dan permainan yang lebih menarik lagi. Dadah, sampai jumpa!